بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Terakhir kita bahas hadis yang ke-22 tentang At-tariqu ilal jannah, jalan yang menuju ke surga, yaitu mengerjakan sholat yang fardu 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkannya halal dan mengharamkannya haram. Sedikit lagi kita akan sampaikan beberapa faedah dari di sini oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan fi hadzal haditsi min al-fawaid, di dalam hadis ini terdapat sekian faedah. Yang pertama, hirsu sahabati ala su'alin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semangatnya para sahabat di dalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan memang mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk mengetahui perkara agama agar mereka bisa beribadah di atas dalil, di atas hujjah yang kokoh. Dan kita sebagai umat Nabi maka harus mencontoh generasi pertama kita, yaitu hendaknya kita semangat untuk belajar ilmu agama, bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang kita tidak mengetahuinya. Yang dua, annal ghayata min hadhihi alhayati hiya dukhulul jannati, bahwasanya tujuan tertinggi, puncak tujuan kita di dalam kehidupan ini adalah masuk ke dalam surga. Itulah cita-cita tertinggi kaum muslimin, kaum mukminin. Mereka ingin masuk ke dalam surga. Di antara caranya adalah mengamalkan apa yang ada dalam hadis ini. Yang ketiga, ahammiyatu as-salawatil maktubati, pentingnya, urgensinya salawat, as-salawat ini salat-salat yang al-maktubat, yang ditetapkan, diwajibkan oleh Allah, yaitu salat 5 waktu. Wa annaha sababun lidukhulil jannati ma'a baqi ma dzukira fil hadis, dan bahwasanya salat 5 waktu merupakan sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga, tentu dengan bersamaan dia mengerjakan apa yang ada dan disebutkan dalam hadis ini. Yang keempat, ahamiyatus siyami, pentingnya, urgensinya puasa, yakni puasa Ramadan, yang juga merupakan sebab masuk ke dalam surga. Yang kelima, wa fihi wujubu ihlalil halali wa tahrimul haram, wajibnya menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram. Ay maksudnya ayyaf 'alal insanu al halala mu'taqidan hillahu, seseorang mengerjakan perkara yang halal, melakukan sesuatu yang halal yang mubah dengan keyakinan halalnya perkara tersebut. Wa ayyatajannaba al harama mu'taqidan tahrimahu, dan seorang hamba dia harus meninggalkan atau menjauhi perkara yang haram dalam keadaan dia meyakini haramnya perkara tersebut. Walakin al-halala yukhayyaru fihi al-insan, akan tapi perkara yang halal tersebut seseorang diberikan pilihan. Insya'a fa'alahu wa insya'a lam yaf'alhu, jika mau dia boleh mengerjakannya, namun jika mau juga dia tidak mesti mengerjakannya. Dipilih, boleh dikerjakan, boleh tidak. Tentunya lihat mana yang bermaslahat, mana makna yang paling tinggi manfaatnya dari mengerjakannya halal atau meninggalkannya. Amal haramu fala budda ayatajannabahu fala budda ayastahiba hadha i'tiqadan taf'al halala mu'taqidan hillahu wal harama tajtanibuhu mu'taqidan tahrimahu. Adapun perkara yang haram, maka harus dia menjauhinya dan dia harus disertai dengan keyakinan tentang haramnya perkara tersebut. Dia mengerjakannya halal dalam keadaan meyakini halalnya perkara tersebut, dan dia menghadapi perkara yang haram dengan cara menjauhinya dengan meyakini haramnya perkara tersebut. Yang terakhir, yang keenam, annasu'ala ma'adun fil jawabi. Bahwasanya pertanyaan itu adalah tempatnya ada dalam jawaban. Fa inna qawlahu na'am ya'ni tadkhulul jannata. Dikarenakan jawaban Nabi na'am, iya, maksudnya iya, engkau akan masuk ke dalam surga. Dari mana kita menjabarkan na'am engkau akan masuk surga? Dari pertanyaan. Walaupun jawabannya hanya singkat iya, tetapi ketika melihat pertanyaan, maka bisa kita sebutkan, kita lengkapi, iya masuk ke surga. Mengapa? Karena di dalam pertanyaan yang penanya mengatakan, kalau saya begini-begini apakah saya masuk surga? Nabi menjawab iya, berarti maksudnya iya masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya as-su'al, pertanyaan, tempat kembalinya dalam jawaban. Ini untuk mengetahui jawaban secara lengkap, walaupun ditulis singkat, maka lihat kepada pertanyaan. Disitulah terdapat atau ada atau merupakan tempatnya jawaban yang lengkap. Qala an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ma'ana haramtul harama, dan pengertian aku mengharamkannya haram, ijtanabtuhu, yakni aku menjauhinya. Wa yanbaghi an yuqal, dan sepantasnya untuk ditambahkan, ijtanabtuhu mu'taqidan tahrimahu, aku menjauhinya dalam keadaan meyakini keharamannya. Wallahu a'lam. Jadi itu yang lebih lengkap untuk menghadapi yang haram, dijauhi dengan keyakinan haramnya perkara tersebut. Yang halal cukup diyakini itu halal. Masalah dilakukan, dikerjakan atau tidak tergantung maslahatnya. Kita lanjutkan. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-23, An Abi Malik Al-Harith Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Malik namanya Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu adalah setengah iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Sedangkan zikir atau bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Pahalanya besar sampai memenuhi timbangan di akhirat, yang timbangan tersebut digunakan untuk menimbang amalan-amalan soleh. Maka pahala dari ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Sedangkan zikir subhanallah walhamdulillah, wa zikir maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dua zikir ini memenuhi apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Subhanallah, besar sekali keutamaan dan pahala. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sementara sedekah, sedekah adalah burhan, bukti benarnya, jujurnya keimanan seorang hamba. Buktinya apa? Dia sedekah. Dia sedekah, dia infak. Wassabru diyaun, sementara sabar adalah sinar. Nah, ini cahaya yang disertai dengan rasa panas. Tapi besar pahalanya. Walqur'anu hujjatun laka au 'alaika. Dan Al-Qur'an adalah hujjah yang akan membelamu atau menjadi bumerang bagimu, memberikan mudarat, bahaya bagimu. Kullu nasi yaghdu, setiap manusia beraktivitas, bekerja, beramal. Fabai'un nafsahu, maka manusia tersebut bai'un nafsahu, menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha, maka ada yang memerdekakan dirinya dari api neraka, dari kesesatan, atau sebaliknya, na'udzubillah, ada yang menghancurkannya, menghancurkan, membinasakan jiwanya, dirinya tersebut. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, kesucian, bersuci adalah setengah iman. Bi dhammi ta'i, yani at-taharata, dengan didhammahkan ta'at tuhur, yani apa? At-taharah, bersuci. Kalau at-tahur, alat bersuci, at-tuhur, bersucinya atau kesucian. Syatrul iman ay nisfuhu, syatrul iman artinya setengah iman. Bersuci atau kesucian adalah setengah iman. Wadhalika, penjelasannya adalah annal imana takhallin wa tahallin. Iman itu terdiri dari dua hal, takhallin, pensucian, pembersihan dari kotoran-kotoran, noda-noda, dan tahallin, menghiasi, mengisi dengan amal soleh, dengan hal-hal yang baik, yang indah. Amma takhalli fahuwa at-takhalli minal isyrafi. Adapun at-takhalli, pemurnian, pembersihan, maksudnya membersihkan jiwa dari kesyirikan. Seseorang membersihkan dirinya dari berbagai macam jenis kesyirikan. Karena syirka billahi najasatun, dikarenakan kesyirikan kepada Allah adalah perkara yang najis, sehingga harus hati kita dibersihkan dari najis yang namanya syirik, agar iman kita benar. Setelah dibersihkan dari syirik, kita isi dengan tauhid, berarti sempurna. Setengahnya pembersihan, yakni kita bersihkan hati kita, amalan kita dari segala jenis kesyirikan. Kemudian setengahnya lagi kita isi dengan tauhid, maka sempurnalah iman tersebut. Kesyirikan kepada Allah dikatakan najis, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun, fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. At-Taubah 28. Sesungguhnya kaum musyrikin itu adalah orang-orang yang najis. Jadi najis keyakinannya, najis hatinya. Maka janganlah mereka mendekati al-masjidil haram setelah tahun mereka ini. Dilarang kaum musyrikin, siapapun jenisnya, Yahudi, Nasara ataupun yang lainnya dari kalangan musyrikin, tidak boleh memasuki Masjidil Haram, bahkan kota Mekah, bahkan negeri Hijaz, Mekah dan Al-Madinah. Yang dimaksud di sini adalah najis keyakinannya, karena berbuat syirik, meyakini perkara syirik. Adapun badannya, ya selama tidak ada najis, ya tidak najis badannya, fisiknya. Tetapi dia hatinya, keyakinannya adalah najis. Falihadza kana tuhuru syatrul imani. Maka karena inilah yang namanya bersuci, kesucian itu adalah setengah iman. Wa qila, ada juga yang mengatakan inna ma'nahu, bahwasanya makna hadis ini at-tuhuru syatrul iman adalah at-tuhuru lis-salati syatrul iman. Bahwasanya bersuci untuk amalan salat itu setengah iman. Bersuci untuk salat adalah setengah iman. Karena salat imanun, dikarenakan salat adalah keimanan, bagian dari keimanan. Wala tatimu illa bituhurin, dan salat tidak akan sempurna, bahkan tidak akan sah tanpa bersuci. Lakinnal makna al-awwal ahsanu wa ammu, akan tetapi makna yang pertama itu lebih baik dan lebih umum cakupannya, yaitu yang namanya bersuci adalah setengah iman, dikarenakan iman itu ada dua, ada takhallin dan tahallin. Takhallin, pembersihan dari syirik, dan tahallin, mengisi hati kita, amalan kita dengan tauhid dan ketaatan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, itu memenuhi timbangan. Alhamdulillah, yakni arti atau makna alhamdulillah adalah wasfullahi ta'ala bil mahamidi wal kamalati adzatiyati wal fi'liyati tamla'ul mizana. Allah disifati dengan al-mahamid, segala pujian, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, dan disifati dengan al-kamalat adzatiyah, kesempurnaan-kesempurnaan zatnya dan perbuatannya. Allah disifati dengan pujian-pujian dan kesempurnaan-kesempurnaan zatnya dan perbuatannya. Zat Allah maha sempurna dan perbuatan Allah maha sempurna. Tidak ada aib, kekurangan sedikit pun. Maka alhamdulillah yang maknanya seperti ini, tamla'ul mizan, memenuhi al-mizan, ay mizanul a'mali, maksudnya memenuhi timbangan amalan-amalan. Li'anna 'azimatun 'indallahi 'azza wa jalla, dikarenakan zikir alhamdulillah ini adalah sesuatu yang agung, yang besar nilainya, kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, karena berisi sanjungan pujian untuk Allah dengan segala jenis pujian, dan disifatinya Allah dengan kesempurnaan dalam zatnya dan perbuatannya. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, karena inilah Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan kalimatani habibatani ila rahmani, ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yakni Allah yang maha memiliki rahmat yang maha luas. Khafifatani ala lisan, yang mana dua kalimat tersebut ringan di lisan, jadi secara teori mudah untuk diucapkan oleh lisan-lisan manusia. Faqilatani fil mizan, namun walaupun ringan di lisan, dua kalimat tersebut faqilatani, berat fil mizan, dalam timbangan, ini besar pahalanya. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, maha suci Allah, dan dengan memujinya Maha suci Allah yang maha agung. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang besar pahalanya, dicintai oleh Ar-Rahman Allah. Mudah ringan diucapkan, namun berat dalam timbangan. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi nyatanya ya tidak semua orang mudah untuk mengucapkannya, hanya mereka yang dimudahkan dan diberikan taufik oleh Allah untuk mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, sehingga akan mendapatkan pahala yang besar mengucapkannya dan sering mengucapkannya, bukan hanya sekali dua kali. Wa subhanallahi walhamdulillahi, dan ucapan subhanallah walhamdulillah yakni al-jam'a bainahuma, menggabungkan di antara duanya, subhanallah walhamdulillah, tamla'u atau qala tamla'ani ma bainas samawati wal ardi. Dua kalimat ini memenuhi apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Wa dzalika li'azamiha li'azamihima istimalihima ala tanzihillahi ta'ala an kulli naqsin wa ala itsbatil kamali lillahi azza wa jalla. Mengapa pahalanya memenuhi antara langit-langit dan bumi? Dikarenakan besarnya, agungnya dua kalimat tersebut. Dikarenakan dua kalimat tersebut mencakup dua perkara. Yang pertama, mensucikan Allah Ta'ala dari segala kekurangan, yaitu dari kalimat subhanallah, berarti mensucikan Allah dari segala kekurangan. Dan dua kalimat tersebut, yang kalimat yang keduanya, mengandung isbatul kamali lillahi azza wa jalla, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan hanya untuk Allah azza wa jalla. Fafi at-tasbihi tanzihullahi an kulli naqsin, maka dalam tasbih, ucapan subhanallah, itu berisi mensucikan Allah, pensucian Allah dari segala kekurangan. Wa fil hamdi wasfullahi ta'ala bi kulli kamalin. Sedangkan dalam kalimat alhamdulillah berisi disifatinya Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan. Falihada, karena inilah, karena mengandung dua hal yang merupakan sifat bagi Allah, disucikan dari segala kekurangan dan Allah disifati dengan segala sifat kesempurnaan, maka karena inilah kanata tamla'ani, dua kalimat tersebut subhanallah walhamdulillah memenuhi ma bainas sama'i wal ardi, apa yang ada di antara langit dan bumi. Tsumma qala was-salatu nurun minan nabi, melanjutkan, dan salat adalah cahaya, yakni annas-salata nurun fil qalbi, maksudnya bahwasanya salat itu adalah cahaya di dalam hati. Wa idza istanarul qalbu istanarul wajh, apabila hati sudah bercahaya dengan salat, ketika dia salatnya benar sesuai rukun-rukunnya, memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya serta kewajiban-kewajibannya, maka salatnya menjadi cahaya di dalam hati. Apabila hatinya sudah bercahaya bersinar, maka otomatis wajahnya pun akan bercahaya bersinar. Kelihatan orang ini suka sholat dari apa? Dari raut mukanya, raut wajahnya bercahaya, sinar, bersih, terang, senang melihat. Jangan apa? Karena bercahaya. Beda dengan yang tidak pernah sholat, mukanya itu padam, gelap, tidak enak memandangnya. Lianna wa hiya kadzalika nurun yaumil qiyamati, dan salat juga demikian pula, salat juga adalah cahaya. Demikian pula salat adalah nurun, cahaya yaumil qiyamati, cahaya pada hari kiamat. Bukan hanya cahaya di hati yang akan berakibat cahaya di wajah, itu di dunia. Di akhirat salat menjadi cahaya di hari kiamat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa aymanihim. Al-Hadid ayat 12. Pada hari engkau melihat al-mu'minin, orang-orang beriman yang laki-laki, dan al-mu'minat, orang-orang beriman yang perempuan, cahaya mereka bersinar terang di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, sehingga mereka dengan mudah berjalan. Mengapa? Karena ada cahaya, sehingga sangat-sangat bermanfaat bagi mereka di padang mahsyar itu, di hari kiamat, ketika melewati as-sirat mendapatkan cahaya sehingga mudah untuk melewatinya. Inilah manfaat dari salat sebagai cahaya di dunia dan juga cahaya di hari kiamat. Wa hiya aidan nurun binisbati lil ihtida'i wal ilmi wa ghairi dhalika min kulli ma fihi nuru. Demikian pula salat adalah cahaya dilihat dari al-ihtida', seseorang mendapatkan hidayah dengan salat. Kalau dia rajin salat, istiqomah khusyuk salatnya, maka dengan sebab salat yang dia khusyuk tersebut, Allah berikan hidayah sehingga dia jalannya lurus, terbimbing, dan juga dia akan mendapatkan ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Di antara sifat takwa adalah salat. Mengerjakan salat akan menjadi sebab dia mendapatkan ilmu, dan yang lainnya dari segala sesuatu yang ada cahaya padanya. Wassadaqatu burhanun. Lalu Nabi melanjutkan, dan sedekah adalah burhan, bukti, ay dalilun ala sidqi sahibiha. Sedekah atau sedekah merupakan dalil, bukti atas jujurnya orang yang melakukannya. Wa annahu yuhibbu taqarruba ila Allah, dan bahwasanya orang yang bersedekah dia itu senang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wadhalika, mengapa? Penjelasannya adalah li'annal mala mahbubun ila nufusi wala yasrifu al mahbuba illa fi mahbubin ashadda minhu hubban. Dikarenakan harta itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh jiwa manusia, sangat disayangi, dicintai, sehingga mereka akan menjaganya, akan mengatur pengeluarannya dan seterusnya, dan dia tidak akan membelanjakan apa yang dia cintai, yaitu hartanya, kecuali dalam rangka mendapatkan sesuatu yang lebih dia cintai. Ketika dia bersedekah, mengorbankan, mengeluarkan hartanya yang sangat dia cintai. Mengapa? Karena dia ingin mendapatkan pahala dari Allah yang lebih dia cintai daripada hartanya tersebut. Wa kullu insanin yabdhulu al-mahbuba min ajri thawabi al-murtaja. Dan setiap orang dia mendermakan, mengeluarkan apa yang dia cintai dalam rangka pahala yang dia harapkan, karena ingin pahala yang dia harapkan. Wa huwa al-burhanu ala sihhati imani wa quwwati yaqini. Dan sedekah tersebut, mengeluarkan apa yang dicintai dari hartanya, merupakan burhan, bukti, dalil yang menunjukkan benarnya iman dia dan kuatnya keyakinan dia kepada Allah. Bukti benarnya imannya, dia mengeluarkan sedekah. Mengapa? Karena dia beriman bahwasanya Allah akan menggantikan yang dengan yang lebih baik, dan dia ingin membuktikan imannya tersebut, dan juga kuatnya keyakinan dia karena dia yakin apa yang ada di sisi Allah di akhirat lebih baik daripada yang dia miliki dari hartanya tersebut. Qala was-sabru diya'un, Nabi melanjutkan, dan sabar adalah sinar, ad-diya', As-sabru bi aqsamihi ats-tsalatsati, sabrun 'ala ta'atillah, was-sabrun 'an ma'siyatillah, was-sabrun 'ala aqdarillah. Sabar dengan tiga jenisnya, tiga bagiannya, tiga macamnya itu sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan yang ketiga sabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah. Wa dhiya'un ya'ni nuran ma'a hararatin. Dhiya artinya cahaya yang disertai rasa panas. Kalau an-nur cahaya, ad-dhiya sinar, cahaya rembulan, sinar matahari, beda. Kalau cahaya rembulan yang ada panasnya, kalau sinar matahari ada cahayanya ditambah panas. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura, Yunus ayat 5. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari dia sinar dan bulan sebagai nur cahaya. Wa syamsu fiha an-nuru wal hararatu. Matahari di dalamnya ada cahaya dan rasa panas. Wasabru kadzalika, demikian pula sabar. Li'annahu syaqqun 'ala an-nafsi. Dikarenakan yang namanya sabar itu adalah sesuatu yang berat bagi jiwa manusia, seperti beratnya sinar, apalagi di terik matahari di siang bolong, di tengah siang kita berjalan di musim kemarau atau musim panas, jelas sangat-sangat mengganggu fisik kita. Kita merasa tidak nyaman sehingga ingin segera berteduh atau memakai payung atau memakai yang lainnya yang bisa menutupi tubuhnya, badannya dari panas matahari. Karena kan sabar itu perkara yang sangat menyulitkan, memberatkan jiwa manusia. Fahuwa yu'ani minhu, maka seorang merasa menderita, merasa kepayahan ketika dia harus bersabar. Kama yu'ani al-insanu min al-hararati wa min al-hari, sebagaimana seorang merasa menderita kepayahan, kesulitan menghadapi panas dan sesuatu yang panas. Menghadapi panas seperti panasnya api, karena dia dekat dengan api, dia merasa kepanasan. Tetapi dia tidak bisa menghindar. Kenapa? Ya. Sebagai pandai besi misalkan, panas. Atau tukang masak, panas itu. Tapi bagaimana lagi, ini pekerjaan saya. Kalau saya gak bekerja seperti ini gak dapat penghasilan, dia menyabarinya. Nah, sama, sabar juga seperti itu. Cahaya, ya kalau dia mampu melakukannya, dia akan mendapatkan cahaya. Tapi ada sesuatu yang harus dia siap menghadapinya, itu apa? Rasa panas. Itulah sabar. Ada sesuatu yang gak enak dalam hati. Dengan berbagai macam jenisnya, sabar menjalankan ketaatan. Semua ketaatan butuh sabar. Kalau gak sabar gak bisa. Sholat saja kalau gak sabar gak bisa. Azan, ya lagi anak-anak istirahat, harus bangun, harus ke air, berwudu, harus memakai jubah, peci, datang ke masjid, berjamaah. Harus ada kemampuan untuk bisa melakukannya dan kesabaran. Apalagi di musim dingin atau ketika sholat subuh sedang enak-enaknya tidur. Demikian pula ketaatan yang lainnya, menghadiri majelis ilmu. Kalau gak sabar ya sudah, tempatnya jauh sudah, tidur saja di rumah atau streaming saja misalkan, atau rekaman saja. Ini berarti menunjukkan kesabaran yang kurang. Kalau dia sebenarnya mampu untuk langsung datang ke majelis ilmu. Dan juga yang lainnya, sedekah kalau gak sabar dia tidak bisa mengerjakannya. Demikian pula kemaksiatan, kalau dia gak sabar dia tidak bisa meninggalkannya. Butuh kesabaran, sabar untuk menghindari maksiat. Maksiat lisan dia, jangan sampai asal bicara. Maksiat mata dia, jangan sampai asal melihat. Maksiat telinga dia, jangan sampai mendengar hal-hal yang diharamkan, dan seterusnya. Itu harus sabar. Dan dia akan merasakan suatu memang berat, panas. Tapi kalau dia mampu menjalaninya maka pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang diberikan pahalanya tanpa batasan. Demikian pula sabar dalam menghadapi musibah-musibah, ketentuan-ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Harus sabar, dan situ dia harus siap menghadapi sesuatu yang berat ketika sabar tersebut. Tetapi ingat, pahalanya tanpa batas. Maka Rasulullah SAW hendak menjelaskan kepada umatnya bahwasanya sabar itu sama seperti sinar yang merupakan cahaya yang sangat kita butuhkan, namun ada rasa panasnya. Harus siap, jangan ingin cahayanya saja atau pahalanya saja, gak mau menanggung bebannya. Jangan, siap menanggung bebannya, risiko ataupun yang sejenisnya. Dengan kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar ketika mampu menghadapinya. Qala wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Nabi melanjutkan, dan Al-Quran adalah hujjah yang akan membelamu atau yang menjadi bumerang bermudarat bagimu. Wal Qur'anu hujjatun laka ay 'indallahi 'azza wa jalla aw hujjatun 'alaika. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah untukmu, yakni di sisi Allah akan menjadi pembelamu di sisi Allah 'azza wa jalla, atau sebaliknya akan menghujatmu. Fa in 'amilta bihi kana hujjatan laka. Maka apabila engkau mengamalkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu akan menjadi pembelamu, hujjah yang akan membelamu. Wa in a'radta 'anhu kana hujjatan 'alaika. Namun sebaliknya, jika engkau berpaling dari Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tersebut akan menghujatmu, akan menjadi bumerang atau musuh bagimu. Menjadi musuh, yakni akan memberikan mudarat bagimu, akan menjadi saksi. Kalau kamu tidak memakannya, maka kamu akan menjadi orang yang siap mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa bayyana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan, anna kullan nasi yagduna. Bahwasanya setiap orang itu yagdun, ayadhabuna fissobahi ila a'malihim. Setiap manusia itu mereka pergi, bergegas pergi di pagi hari menuju amalan-amalan mereka, aktivitas-aktivitas mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Maka yang namanya setiap orang itu dia pada hakikatnya menjual dirinya. Maka ada yang memerdekakan dirinya, atau sebaliknya ada yang membinasakan dirinya. Kullun nasi yaghduna fayata'abuna wa yaqdihuna wa yuta'ibuna anfusah. Setiap orang itu mereka pergi di pagi hari menuju pekerjaan-pekerjaan mereka, maka mereka lelah, letih, kepayahan, dan membuat jiwa-jiwa mereka lelah dengan pekerjaan tersebut. Faminhum man yu'tiqu nafsahu, maka di antara mereka ada yang memerdekakan jiwanya, dirinya. Wa minhum man yubiquha, dan sebaliknya di antara mereka ada yang mencelakakannya atau membinasakannya, ay yuhlikuha, membinasakan jiwanya, menghancurkan jiwanya. Bihasabi amalihi, sesuai dengan amalan dia. Fa in amila bi ta'atillah wastaqama ala syari'atihi faqad ataqa nafsahu. Maka apabila dia menjalankan ketaatan kepada Allah dan istiqamah di atas syariatnya, maka sungguh dia telah membebaskan dirinya, jiwanya, ai harraraha min riqis syaitan wal hawa, yakni dia telah memerdekakan jiwanya dari penghambaan kepada syaitan dan hawa nafsunya. Wa in kana aksu faqad aubaqaha ay ahlakaha. Namun jika sebaliknya dia tidak taat kepada Allah, tidak istiqamah di atas syariatnya, maka berarti dia telah menghancurkan, membinasakan jiwanya tersebut. Qala fa fi hadha hadithi fawaid. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faidah. Yang pertama, al-hathu ala tuhuri wa bayanu manzilatihi minad din wa annahu syatrul iman. Anjuran, dorongan, atau perintah untuk bersuci. Bersuci secara badan dan bersuci secara maknawi, menghilangkan, membersihkan hati dari syirik. Jelas ini bukan anjuran lagi, perintah untuk membersihkan jiwa kita dari berbagai macam kesyirikan dan kebidahan serta penyakit hati yang lainnya. Dan penjelasan tentang kedudukan bersuci dari di dalam agama, yaitu bersuci merupakan setengah iman. Al-hathu ala hamdillahi wa tasbihi, anjuran dorongan untuk senantiasa memuji Allah dan mensucikannya dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah, wa anna dhalika yamla'ul mizana, dan bahwasanya zikir tersebut pahalanya memenuhi timbangan. Wa anna jam'a baina tasbihi walhamdi yamla'u ma baina as-sama'i wal ardi, sedangkan menggabungkan duanya subhanallah dan alhamdulillah itu pahalanya memenuhi apa yang ada di langit, antara apa yang ada di antara langit dan bumi. Yang ketiga, al-hasu ala sholati, anjuran dorong untuk sholat. Ya, kalau yang wajib jelas wajib, kalau yang sunnah ya anjuran dorong untuk semangat sholat sunnah. Mengapa? Li'anna wa annaha nurun, dan bahwasanya sholat itu cahaya. Semakin banyak sholat syar'i, yang disyariatkan, dia lakukan, maka semakin banyak cahayanya. Wa itafarru'u ala hadhihi al-fa'idati annaha taftahu lil-insani babal ilmi wal fiqhi, dan di antara cabang dari faedah ini, yaitu salat adalah cahaya, di antara cabangnya, cabang faedah tadi adalah bahwasanya salat itu membuka atau pembuka bagi seseorang pintu ilmu dan pemahaman. Ingin nambah ilmunya, ingin nambah pemahamannya, maka tambah sholatnya. Kenapa? Dengan tambah sholat, tambah cahaya, berarti ilmunya bertambah, pemahamannya bertambah. Semakin dia baik sholatnya, semakin khusyuk, semakin tumaknina, tenang, tidak terlalu cepat, nyantai, dia khusyuk, dia pahami apa yang dia baca, semakin besar cahaya dari sholat yang dia lakukan tersebut, atau karena sholat yang dia lakukan tersebut. Yang keempat, al-hathu ala sodaqati, anjuran dorongan untuk bersedekah. Wa bayanu anna burhan, dan keterangan bahwasanya sedekah adalah burhan, bukti. Wa dalilun ala sidqi imani sahibiha, dan dalil ia menunjukkan benarnya iman orang yang melakukannya, yang bersedekah. Yang kelima faedahnya, al-hasu ala sabri, anjuran dorongan untuk bersabar. Wa annahu diyaun, dan bahwasanya sabar adalah sinar. Wa annahu yahsul minhu masyaqqatun ala insani kama tahsulu al masyaqqatu bil hararati, dan bahwasanya ketika dia bersabar, dia akan, atau seseorang akan mendapatkan sesuatu yang sulit yang membuat dia payah, sebagaimana dia akan mendapatkan sesuatu yang sulit yang membuat dia susah dan menderita karena adanya rasa panas. Tetapi ingat, sabar pahalanya sangat-sangat besar. Yang keenam di malam hari ini, Al-Qur'an hujjatun lil-insani aw alaihi, bahwasanya Al-Qur'an adalah hujjah yang akan membela seseorang atau akan menghujatnya. Walaisa hunaka wasitatan bihaitsu la yakunu hujjatan lil-insan aw hujjatan alaihi, dan tidak ada tengah-tengah, yakni tidak menjadi pembela seseorang, tidak pula menghujat seseorang. Bal imma kada wa imma kada, tetapi bisa menjadi pembelanya atau bumerang baginya. Fanas'alullaha ayyaj'alahu hujjatan lana nafi'an lana, maka kita mohon kepada Allah agar dia menjadikan Al-Qur'an menjadi pembela kita yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah setiap pagi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.